Kayu adat terumpun Pasco, namo lambang kabupatenmu. Sepucu adat terumpun Pasco, namo lambang kabupatenmu. Terang lampunya di sano sini, pembangunannya marato kini. Terang lampunya di sano sini, pembangunannya marato. Let's go.